qala musannif rahimahullah alla yakuna mudmaran, tidak boleh belum ya. Asyartu tsani alla yakuna musaqqara. Syarat yang kedua, tidak boleh masdarnya itu ditas takhir. Tidak boleh masdarnya itu ditas takhir. Fala yajuz. Ajabani ghuraibuka Zaidan. Ghuraibuka ya. Zaidan beramal dari ghuraibuk. Ghuraibuk kan masdar. Tapi ditas tafsir ini enggak boleh. Cuma lupa ya, kawan, kemarin perlu ditulis. Apa i'rabnya sauta kemarin? Marat bi Zaidin fa idza law sautun sauta hima. Ya kan? Yajuz. Yajuz. Yajuz bin nasab. Yajuz bin nasab ala annahu maf'ulun bih. Fi fi'lin maqdur. Fi fi'lin maqdur. Wa taqdir yushbih. Wa taqdir yushbih. Aw bil rafa, dibaca rafa, ala annahu badal. Jadi boleh dibaca fa idza law sautun sautu. Apa itu sautu? Badal. Apa artinya sauta? Mafulun bi. Na'am. Ini jadi buruan ini. Yushbi. Amelnya yushbi. Fala yajuz ajabani dzuraibuka Zaidan. Di sini Zaidan enggak bisa beramal dari masdar yang masdarnya itu ditasykirkan. Wala yakhtalifu nahwiyuna fi dzalik. Al-lughat enggak berselisih masalah ini. Enggak berselisih dalam masalah kalau masdar ditasykirkan itu enggak bisa beramal. Cuma waqasa ala dhalika ba'dum al-masdara al-majmu'ah. Cuma sebagian mereka itu mengkiaskan masdar itu dikiaskan dengan jama'. Jadi dengan jama' ya. Famana i'maluhu hamlan lahu. Sekarang masalah kita baru ya. Masalah jama'. Apakah jamak bisa enggak beramal seperti masdar? Ada yang mengatakan jamak ini bisa beramal disamakan dengan masdar. Jadi bab masdar yang ditafsir itu enggak beramal itu sudah bab baru. Lewat kan? Para ulama nuhat sudah tidak berselisih pendapat masalah ini. Cuma sekarang sebagian para ulama menyamakan masdar dengan jamak. Bagaimana masalah jama' ini? Bisa enggak beramal? Famana i'malahu hamlan lahu 'alal musakhkhar. Sebagian para ulama melarang beramalnya jama' karena disamakan dengan isim tasykhir. Li'anna kullan minhuma mubayyinun lil fi'l, karena masdar dengan fi'il, masdar dengan jama', tasykhir dengan jama' itu berbeda sekali pada fiil. Dili'anna kullan enakulan. Enakulan. Musakhor. Dan jama' itu mubayin lil fiil. Berbeda pada fiilnya. Wa ajaza kafirun minhum i'malahu. Kebanyakannya membolehkannya beramal. Wasta. Bagi yang beramal, jama' ini disamakan dengan masdar. Bagi yang mengatakan tidak beramal, jamak ini disamakan dengan takhir. Wastadallu biqaulihi wa atta wa kana al-khulfu min kasatiyatan mawa'ida urkubin akahu fi yatrabi ana sayyidina mawa'id. Coba mananya ini? Mana? Iya, nggak ada. Hanya beli satu kan, nggak ada. Banyak satu cuma tidak ada tempat. Duh, sorot pakai anu. Nulis. Iya saya. Pas lama sorot pakai dulu satu dong. Tidak. Iya sih. Ngalah. Hari ini pokok. Tapi paham saya kira-kira. Coba lihat ya, coba kita bismillah. Kalau mudah-mudahan paham kan enak. Coba antum letak perhatikan kata-kata mawaidnya. Mawaid. Mawaid ini kan jamak ya kan? Nah, mana yang diamali? Akhahu maful bi dari mawaid. Fa inna mawaid jam'u mi'ad au mau'id. Jadi mawaid itu jamak dari mi'ad atau apakah dia beramal? Nah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak beramal, soalnya jamak ini disamakan dengan tasghir. Ada yang mengatakan beramal karena disamakan dengan masdar. Syahid yang menjelaskan itu beramal itu ini. Mawaida urkubin akhau. Apa artinya akhau? Maful bih dari mawaid. Sedangkan mawaid adalah jamak. Jamak apa? Jamak tasghir dari mawaid. Jamaknya adalah mawa'id. Atau mi'at, jamaknya mawa'id. Naam. Sudah jelas? Naam. Satu punya tariknya di bawah ya. Punya tariknya di bawah. Bawah. Bawah sahidnya. As-sahid si. Ada? Ada tariknya? Sahidnya ada? Beramal lah? Ya, kalau itu paham. Jadi pembahasan kita kalau tafsir jelas ulama nahwu tidak berselisih pendapat bahwasanya enggak diamalkan. Sudah jelas ini itu kalau tafsir. Kalau tafsir udah jelas enggak bisa diamalkan. Cuma masalah kita apakah jamak ini beramal ataukah tidak? Ada dua pendapat ya. Ada mengatakan apa? Beramal dan ada mengatakan tidak ber. Bagi yang mengatakan beramal bisa makan dengan masdar. Bagi yang mengatakan tidak beramal bisa mana kentas tafsir. Asalih. Amtaha. Ala yakuna mudmaran. Tidak boleh. Jadi kan amilnya itu dhamir. Di sini ya. Fala taqul darbi zaidan hasanun wa huwa amrun qabihun. Ana fahid. Huwa. Huwa ini domir. Huwa ini kembali ke mana? Ke zarbi. Lihat. Ke zarbi. Amran maful be dari huwa. Itu enggak boleh. Meskipun huwa ini kembali ke zarbi. Ya, zarbi. Tetap tidak diperbolehkan amran sini beramal dari huwa. Kalau darbi zaidan amr zaidan maful bih dan ya-nya fa'il. Enggak ada masalah kan? Soalnya darbi kan masdar. Tapi yang kedua wa huwa amran dan huwa di sini adalah kembali ke darbun. Lah, huwa ini kembali ke darbun tidak bisa beramal terhadap amran, enggak bisa beramal. Enggak bisa beramal. Ini inda jumhur. Li'annahu laisa fihi. Kenapa ya? Karena dhamir itu tidak ada lafaz fi'ilnya. Ada enggak? Sedangkan masdar syaratnya apa? Harus lafaznya fi'il masdar yang yajri alaihi al-fi'il. Ingat dulu definisi masdar. Apa namanya? Apa itu masdar? Ingat kemarin apa? Adal al-hadath al-jari al-fi'il. Sedangkan huwa laisa jari alal fi'il. Meskipun huwa di sini kembali ke mana? Ke masdar. tapi tetap gak bisa beramal. Baik. Ditulis huwa di situ. La yajuz an taj'ala amran mansuban bi huwa. La yajuz an taj'ala amran mansuban bi huwa. Wa in kana hadha, wa in kana huwa a'id 'ala al-dharbi. Wa in kana huwa a'id 'ala al-dharbi. Jadi meskipun huwa itu kembali ke dharab, tidak bisa beramal. Jelas, insyaallah jelas. Jelas ya. Jadi meskipun huwa itu kembali ke mana? Ke masdar, tetap tidak boleh. Alasannya namanya masdar itu adalah apa? Lafadznya seperti fi'il, gitu kan? Nah, sedangkan huwa tidak ada sama sekali seperti itu. Wa ajaza dzalikal kufiyun, dan orang-orang kufiyun membolehkannya. Itu membolehkan secara masalah. Berarti ingda kufina apa? Amron sebagai maful. Alasannya, itu alasannya. Alasannya anna dhamir a'id ilal masdar tulis. Sudah ini wajah dari kun. Lianna al-dhamir ilal masdar hukmuhu kal masdar. Lianna al-dhamir ilal masdar hukmuhu kal masdar. Karena al-dhamir yang kembali ke masdar itu dihukumi masdar. Jelas Alevan? Dhamir ke masdar dihukumi masdar. Jelas? Ingat ya? Ini letak perbedaannya. Jadi kalau basyriyun tidak boleh. Meskipun dhamir ini kembali ke masdar, enggak boleh. Tetap harus masdar, dan definisi masdar harus fi'ilnya itu sama. Kalau kufir enggak masalah. Ini kan dhamir kan kembali ke masdar toh. Ya wis kalau kembali ya wis lah. Oh, namanya kembali atau ke masdar dihukumi masdar. Kembali. Ah. Kelas lagi. Kalau dah ke kelas lagi, kalau dah masa alam, dah seperti ini. Lanjut, sekarang. Wasdalu bi kauli. Man ayat wasdalu? Kufiyun. Wa mal harbu illa ma alimtum. Wa duktum wa ma huwa anna bil hadisil muta'murakkab. Enak sedana? Anha. Anha. Anha ini muta'alikun bihuwa. Huwa kembali ke mana? Huwa kembali ke mana? Ke masdar. Kembali ke masdar. Masdarnya berupa apa? Inda kufin. Berupa hadis. Dari ini. Wa mal hadisu anha bil hadisi al murajami. Izan huwa ini apa? Anha jar majrur muta'alikun bil hadis. Tuh, dari mana hadis? Ah, namanya muta'alik kan bisa beramal. Namanya kalau dhamir itu apa nak? Kalau jar majrur muta'alikun kan fungsi muta'alik kan ke ima kembali ke fi'il kan misalnya muta'alik kan. Berarti kan maunya kufiyun. Jadi kan arti muta'alik dhamir itu kan biasanya kan muta'alik pada fi'il. Coba ya. Lah fi'il kan bisa beramal kan. Nah, dhamir jar majrur muta'alik kan pada dhamir. Berarti dhamir di sini berarti bisa berfungsi bagaimana fi'il bisa berfungsi. Itu maksudnya kan. Wenak ya. Bahasanya itu wenak ekpol. Kufini wenak ekpol. Nah, lihat ini. Maka di sini wa mal hadisu huwa kembali ke masalah hadis. Lah, huwa ini kembali ke al-hadis berarti anha jar majrur muta'alliq dengan masdar. Beramal toh? Beramal? Iki ojo bagian belakang, iki muta'alliq bener ke depan namanya muta'alliq iku. Iya, kembali nek iki kembali ke belakang. Iki itu kufin. Huwa ini enggak bisa kembali ke harbun. Soal harbun itu mana? Huwa itu mudzakkar. Makanya wajib kembali ke al-hadis mudzakkar pada mudzakkar. Harif itu mana sih, Wan? Gak boleh mudahkan. Baik. Tulisin di sini. Al-ilmu atau hadis ada. Ada punya taliknya, bisa kembali ke mana? Ke hadis, ke ilmu. Gue itu kembali ke hadis atau ke mana? Di muhidin ya kan ya. Ke al-qaul, al-hadis, atau ilmu. Bisa semuanya ini. Ada punya. Wa inna ma huwa kinaya anil qaul, al-hadis, al-ilmu. Ada juga? Iblis juga. Wa kharraja al-basriyun. Basri sekarang punya jawaban sekarang. Basri punya jawaban sekarang. Walid. Minta tolong apa? Wa kharraja al-basriyun annal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'lil maqdud ay a'ni. Ay a'ni aw muta'alliqun bil mutarajjim lil muta'akhir. Perhatikan sini ya. Oh no. Ya. Sekarang kita ini. Bama apa ini? Loh, sudah bisa. Bama huwa ya. Wa ma huwa kan? Iya, sebenarnya kan huwa ya? Huwa terus anhan. Kita ini ya. Kufiyun mengatakan ha, ini kan jar majrur kan? Jar majrur itu kan alasannya awalnya itu kan muta'alliq bil fi'il. Sebenarnya kan fi'il. Soalnya namanya muta'alliq bil fi'il. Sebenarnya kan punya amalan. Punya amalan kan. Nah, ternyata anak ini kata Kufyin. Ya benar muta'alliqun bihuwa. Berarti huwa ini punya amalan. Soalnya di ta'aluki. Namanya di ta'aluki berarti dia punya amal. Gitu, namanya ta'aluk itu berkaitan dengan dia. Dia nanti punya amalan. Berarti huwa ini punya amalan. Loh, kenapa? Soalnya huwa di sini nanti, ingat, friend, itu nanti ke masdar. Al-hadis atau al-ilm atau al-qaul. Ah. Makanya huwa ini kan kembali ke qaul, ke masdar. Makanya anha muta'alikun bil masdar, yaitu huwa. Dan ini bisa beramal. Karena dia ditaluki, maka dia beramal. Berarti huwa kembali ke masdar itu bukan masalah, bisa beramal. Ngerti ya? Kufi menjawab, gak bisa. Huwa di sini, ana di sini, bukan muta'alikun dengan huwa. Tapi muta'alikun apa dengan fi'lun? Oh, no, jawaban itu. Basriin. Maksud, takdirnya a'ni. Asal apa? Iki mutalak al-murad jami. Duh. Mana ada mutalak ke belakang? Jawabannya gampang, darurat. Gitu katanya, darurat jawabannya. Gitu katanya kok ngedin, darurat. Jadi itu maksudnya itu, darurat kan. Namanya darurat lebih hu al-mahdurat. Right. Tulis, lanjutannya. Wa ushkira ta'alluquhu bil mutarajjim fakila uwila hadha lidharurah Rahman, sekarang belajar uwila hadha lidharurah. Ingta Yasin alat tasrih juz 2 halaman 62. Ngerti soal Levan? Jelas? Iki darurat iki, kono masalah darurat. Kalau mereka mengatakan Talha paham? Talha. Aduh. Sudah sudah. Bih lagi mana? Hah? Se mana yang belum paham Talha? Hah? Takliknya mana? Yang mana itu? Hah? Yang mana? Ini paham. Tadi yang mana? Hah? Apa tuh? Enggak tahu tuh. Ah, maksudnya tuh. Oh, nulisnya itu. Ngomong terus cepat, bilang lagi. Oh, wa kharaja al-basriyun anna al-jar wal majrur muta'alliqun bil fi'lil maqdhuf. Mana jar majrur? Ini muta'alliqun bi fi'lin maqdhuf. Baik, ai maksudnya adalah akni. Akni. Jadi ai ini jar majrur fi'lil maqdhuf ini kan? Wis jelas ai akni. Au muta'alliqun bi al mutarajjim lil mutaakhir. Mutarajjim al mutaakhir atau ana ini muta'alliq dengan apa? Murajjim yang terakhir. Wis. Ini terakhir ini kan terakhir ini kan? Iya terakhir. Nah, terus iskal, lu kok bisa wong ta'alluq itu kok apa? Di belakang lu kok iso? Jawab ya darurah. Iya. Kalau mereka mengatakan faminha, maka kata-kata minha minat anha ya Pan? Anha atau punya anha atau minha? Hah? Anha punya anha. Qalu fa minha muta'alliqun bidhamir. Mana qalu? Kufiyun. Minha ini muta'alliqun dengan dhamir. Muta'alliq dengan al-dhamir. Ana punya kalau di sini minha, kalau dalam bahasa anha. Baik, iya. Iya, benar anha. Makanya saya tanya itu minha atau anha? Ya benar anha atau anha? Anha. Suara. Kalau saya minha. Oh, kita kelama gitu. Ya benar anha. Pak Salman anha. Anha. Oh iya. Fa anha maka anha muta'alliqun bidh-dhamir. Muta'alliq dengan dhamir. Wa hadzal jawabannya, wa hadzal bait nadir. Ini bait. Ini jawaban Ibnu Hisam dewe iki. Ini jawaban Ibnu Hisam. Tarolah saiki anha itu kembali ke dhamir, wis jelas kan masalah, tapi nadirka nadirun qabilun litakwil, yang bisa menerima takwilan karena jarang, maka ditakwil tadi itu seperti basriyin. Kalau gitu balatu benar al qaidah enggak bisa dibangun di atas yang satu qaidah soalnya nadir. Nah jarang-jarang itu bisa ditakwilkan, dak wadak ditakwilkan. Lanjutannya. Alla yakuna mahdudan. Ditulis mana mahdudan? Ay mukhtaranan bita allati tadullu alal wahda. Undur al-Faqih juz 2 halaman 130-143 Uddatus Salik kon alamane juz 2 tahun ya wis cukup. Salam salam manfaat ala yakuna mahduran. Tidak boleh mahdud itu terbatasi ya. Terbatasi. Maksudnya apa? Enggak boleh muqtaranan bitak. Masdar itu enggak boleh dibarengi dengan tak. Dorbun. Ini kan kawan ya. DKI tak dorbun. Nah, dorbun ini adalah masdar tapi diringi dengan tak yang memiliki arti apa? Satu kali pukulan. Ini jenis masdar apa? Marrah ya. Marrah, ya kan? Marrah. Maka di sini enggak boleh. Enggak boleh apa? Masdarnya itu ya, itu menunjukkan mahdud terbatasi. Imma satu, wa imma dua, wa imma tiga enggak bisa beramal. Fala takut ajabani dharbatuka Zaidan. Telah mengherankan kepadaku dharbatuka pukulanmu sekali pukulanmu kepada Zaid enggak boleh. Enggak boleh beramal. Kenapa? Karena dharbatuka wa ikhwanana apa? Aywa, jelas? Wa sadda qauluha. Ini syudzudan. Baik ini syudzudan. Meskipun dia beramal, tapi syudzudan. Yuhayi bihi al-jaldu alladhi huwa hazimun fi dharbati kaffaihi al-mala. Ini Said, mala. Mala di sini beramal sebagai mafulun bih dari mana? Dari mana? Dari bidhar bati. Sedangkan dharbati apa? Ah, menunjukkan apa? Satu. Bidhar bati kaffaihi dengan sekali pukulan dua telapak tanganmu al-mala. Jelas sekali kan? Maka di sini al-mala tidak bisa beramal dari gara-gara dharbah. Kenapa dharbah? Karena dharbah mahdud dengan satu. Mahdud dengan satu. Nah ini sududan. Ya dia beramal, tapi sududan. Fa'amala dharbata maka dharbata ini beramal fil mala sebagai maf'ul bih. Wa amma nafsa rakibin fa'maf'ul li yuhayi. Lihat. Kalau nafsa maf'ul bih dari yuhayi. Kalau al-mala maf'ul bih dari dharbati. Jelas ya kan? Jelas. Kalau al-nafsa maf'ul bih dari yuhayi. Kalau al-mala maf'ul bih dari dharbati. Jelas? Jelas. Talha. Jelas. Said jelas. Ali, Pak Ali. Jelas Ali. Belum Pak Ali. Pak Ali belum jelas ngantuk Pak Ali caca. Mari. Ini Pak Ali saya ikut nama Pak Ali aku. Ini Pak Ali, ya. Tuh. Ini Ali, Pak Ali. Jangan ngantuk Pak Ali. Bilal. Nih, kafaihi. Al-Malaya. Sekarang kembali. Ini kan apa? Zor? Bati. Kok idana kan gak boleh beramal loh. Soalnya apa? Mahdudan kan? Ada tak di mana tak? Satu sekali pukulan. Apa ada KPI? Hah? Mudofil? Mudofile. Apa ada Al-Mala? Mahfulun? Ini kenapa? Mana ambilnya Mala? Zor, Pak. Berarti kan dia beramal kan, tapi syudhu menyelisih kaidah. Ada pun arti nafsa rokibi itu kan nafsa, apa itu nafsa di sini? Maful? Dari mana? Bukan darbat tapi dari Pak Yuha di yang depan. Lihat teman Ali, lihat depan. Ngantuk jatuh. Fa ma'nahu maka maknanya sekarang iki makna annahu adalah anil wudu. Bahwasanya si syair ini berpaling dari wudu ila tayamum menuju tayamum. Jadi enggak wudu tapi tayamum. Wasaqa ar-rakiba al-ma'a. Lalu dia apa saqa? Bukan minum. Apa? Ya, ngasih minum kepada penunggang berupa air. Alladzi kana ma'ah yang ada bersamanya. Fahya nafsa maka dia menghidupi jiwanya dia. Kalau dia bikin wudu maka dia mati kan? Ya enggak, Ikhwan. Maka dia enggak berwudu lari ke tayamum tapi ngasih minum kepada penunggang. Sebab apa? Kalau dia ambil wudu, maka dia akan mati. Maka dia berpaling dari wudu ke tayamum dalam rangka apa? Menghidupkan jiwanya. Ngerti? Ngerti? Mana baik seperti itu. Jadi yuhayi bi al-jaldu alladhi huwa jajimun hajimun bidharbi kafai. Ayat dengan memukul dua apa? Dua telapak ayat tayamum dia kan? Nah, dalam rangka apa? Untuk yuhayi nafsa rakibi, untuk menghidupi jiwanya orang yang menunggangi tadi. Naam. Al-khamis. Enggak boleh ngantuk, Cik. Ini cerita ini ya, Kak. Agak rumit lagi. Ala yakuna mausufan qabla al-amali. Fala yuqal a'jabani darbuka syadidu zaidan. Cerita ini. Sekarang a'jabani. A'jabani. Dar buka apa lagi? Sati itu. Nih. Dar buka ini dia harus keluarkan amalannya dulu. Maksudnya dar buka itu biarkan dia beramal dulu baru disifati. Apa maksud saya? Ya kan? Ini kan sati itu. Tapi ini kan enggak, Zaidan ini diamali oleh Dorbuka, tapi Dorbuka ini sudah disifat dulu, itu sadi itu. Ini enggak boleh. Tapi kalau begini, ajabani Dorbuka sadi itu, ini dihilangkan. Dorbuka Zaidan apa asadi itu. Boleh, enggak ada masalah. Sebab biarkan Dorbuka itu beramal dulu, baru sifati sifatono. Jadi biarkan dia keluarkan apa jurusnya kepada Zaidan baru inti sifatnya tidak ada masalah. Ala yakuna mausufan, tidak boleh masdar ini disifati sebelum dia beramal. Biarkan dia beramal dulu baru sifatono. Fala yuqal ajabani dzarbuka syadidula, dzarbuka disifati lebih dulu sebelum dia beramal. Ya toh? Ya, fa in akharta syadida jaza. Kalau ini akhirkan syadida seperti ini, kok ada masalah? Qala syair, inna wajdi biki syadidu syadida arani adiran fiki mana haitu adula. Jadi ini, inna wajdi biki. Mana maful mana maful binya wajdi? Biki. Mana fa'ilnya wajdi? Dhamir mutakallim. Lihat ini kan? Wajdi langsung mengeluarkan jurusnya dan mengamalkan pada biki. Nanti syadid itu diawas disifati belakangan. Biarkan dia beramal dulu disifati. Biarkan dia beramal dulu baru disifati. Inna wajdi biki syadidah. Tapi kalau dibaca inna wajdi asyadidah biki, gak oleh. Disifat dulu gak oleh. Biarkan dia beramal dulu. Fa akhbara sadida al jar al majrur al muta'alliq bi wajdi, maka diakhirkan sadid jar majrur dan mujar majrur apa muta'alliq dengan wajdi, muta'alliqun dengan wajdi. Na'am ikhwan, muta'alliqun bi wajdi. Na'am. Sadis alla yakuna mahdhufan, tidak boleh masdarnya dibuang. Wa bi hadha raddu, dari sinilah mereka itu membantah alaman qad, atas orang yang mengatakan. Saya ini sudah dulu biar saya bisa persiapan yang lain. Kita ngaji ini masya Allah 40 kurang sedikit. Bisa berapa? 5 menit. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.